serba melayang. Hai nona manis, terbang melayang. Oh, nonalah manis, jatuh di kongsi, jatuh di kongsi, di gambar wayang. Laduku, aduh sayang, nyanyi keroncong, morisku tuku. Tidak disayang, hai nona manis, tidak disayang. Hati terguncang.